Genting masuk duit 3.000. Ya. Tengok, berani anak kecil naik kan? Saya aja takut. Dia berani. Hebat anak-anak yang lagi itu. Maaf, panjang. Tolong baca ya Ustaz nanti. Sudah selesai sejam baru kita jawab pertanyaan. Tadi saya ceramah jam 4.15. Sekarang jam 5. Saya sudah ceramah 45 menit. Yang Ustaz ceramah kan baru satu. La ilaha. Makanya kalau ibu sambil masak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak orang muji saya. Enak juga suara Ustaz. Saya kan tak mau aja nyanyi. Kalau mau udah banyak album saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang selalu kau nyanyikan, apa yang selalu kau ucapkan, itulah yang akan kau sebut nanti waktu sakaratul. Ada orang yang waktu mau sakaratul maut dibisikkan Pak Imam, la ilaha illallah, kantui. Makanya jangan selalu mencarut mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ibu, bapak balik dari sini marah kita, ucapkan. Kebetulan balik bapak, ibu tu lambat masak. La ilaha illallah. Balik bapak tu tak membawa duit banyak, dibalas ibu. La ilaha illallah. Kepala boleh panas, hati tetap sejuk. Saking hebatnya hati sejuk orang dengan barat, suasana pun bisa dibuatnya sejuk. Tenang, sejuk. Malam nanti baru hujan. Kita doakan mudah-mudahan hujan bisa berpindah supaya pesta tak terganggu. Buat doa masyarakat, ya Allah jangan sampai hujan. Rupanya pengantin baru tuh minta hujan. Akhirat nanti ada orang yang tidak ditanya oleh Allah langsung masuk surga. Tamu-tamu Allah. Beliau termasuk tamu Allah. Maka saya kalau jumpa model macam anak kemanakan kita, saudara kita, selalu saya meleleh air mata, sedih. Kenapa? Aku nanti di akhirat ditanya Allah. Tapi mereka tak ditanya Allah. Langsung masuk ke dalam surga. Jangan-jangan kita masuk surga karena syafaat. Amin. Dia mengasihi kita syafaat. Waktu disuruh Allah masuk surga, masuklah engkau ke dalam surga, silakan. Apa kata dia? Ada satu yang belum ya Allah. Siapa? Ustaz Soma. Bisa jadi dia. Maka tak boleh kita menghina, menyepelekan, mengejek. Betul? Tamu Allah. Tamu Allah. Tamu Allah. Makanya hati-hati. Jangan mengejek-ejek orang. Yang sombong, yang angkuh, merasa diri sempurna. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqal habbatin min khardalin min kibrin. Ana sombong sebesar biji sawi. Tapi di sini tak ada sombong. Tak ada sombong. Begitu saya naik tadi semua datang bersalaman. Seandainya sombong, naik saya ke atas cuek aja. Mau datang datanglah. Datang tak dijemput balik tak diantar. Hantu jelangkung. Tapi tegak berdiri. Pak Ketua MUI, Pak Ketua LAM, Pak Camat, Pak Bupati, tegak semua. Pak Camat, saya tak kenal Pak Camat. Untung beliau ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, apa bukti la ilaha illallahnya benar? Solatnya tak sting. Ustaz, suami saya enggak sholat, Pak Ustaz. Dia enggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu enggak sholat, Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang. Aku setan, lakiku iblis. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz, akhirnya aku paham bahwa hidup ini hanya sementara dan aku akan mati. Aku ingin mati menghadap Allah dalam keadaan membawa sholat. Yang pertama nanti ditanya di padang mahsyar adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, kata Allah Ta'ala, sempurna. Tapi kalau tidak, na'udzubillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Terbangun mertua tengah malam jam 2. Suara apa tu mak? Menantu kita salat tahajud di sebelah. Dibuka mereka pintu kamar, tengok, rupanya TV belum mati. La ilaha illallah. Makanya masukkan anak ke pondok pesantren. Masukkan anak pondok pesantren. Madinatun Najah. Ke Air Molek Khairul Ummah. Ke Nurul Falah. Yang tak saya sebut, jangan tersinggung. Saya tak tahu. Cuma mau nyebutnya. Pokoknya asal nampak pondok, masukkan. Begitu sampai masuk, assalamualaikum Pak. Ya, saya mau nyekolahkan anak saya. Mohon maaf Pak, ini pondok Fatin. Tengok elok-elok. Pondok pesantren. Karena ini bukan baru, banyak juga. Ada pondok bau. Masukkan. Itulah yang bisa menolong kita. Mati nanti kita tinggal. Mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Bini besar? Terus mana pula membawa dia? 125 kilo. Oleh sebab itu yang kekal abadi nanti adalah sholat. Kalau sempat sholat duha 2 rakaat. Usolli sunnatat duha rakaataini. Kalau sempat sholat tahajud 2 rakaat. Usolli sunnatat tahajud. Itulah yang akan menolong. Ibu kenapa belum sholat duha? Anak masih kecil. Ibu kenapa belum sholat duha? Anaknya kan sudah besar. Anak besar itu pula menitipkan anak kecil. Kapan lagi mau sembahyang? Kapan lagi mau beribadah? Ada orang mati buat cucu. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Hai para bapak yang baru menikah anak 1, anak 2. Jangan kau jadikan orang tuamu, mertuamu menjadi pembantu. Cukuplah dulu dia tak sholat. Dia tak puasa gara-gara menyusukan engkau. Berapa kali dia sudah mau sholat duha. Dia mau sholat, kencing kalian di celananya. Di bajunya, di kainnya. Sekarang, di hari tuanya, biarkan dia menikmati hidup dengan ibadah. Biarkan dia datang ke pengajian. Tapi Masya Allah, orang-orang barat, tidak hanya anak yang diurusnya, anak itu pula di bawahnya pengajian. Dua-dua dapat. Anak dapat, ibu pun dapat. Dari tadi anak itu tak ada menangis. Suara ustaz menggelegar, tak menangis. Anak kau tak menangis, kenapa? Aku kasih antimu. Jangan dicoba. Itu ceramah itu kan untuk diamalkan yang itu. Yang lain pakai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga, tak lain tak bukan adalah salat. Yang keempat, istiqamah. Bagaimana cara istiqamah Pak Ustaz? Berjamaah. Ibu masih ada jamaah wirid Yasin? Lanjutkan. Dulu ada namanya Yasin. Yasin, beda Yasin di Indragiri Hulu sama di Makkah. Yasin di Indragiri Hulu punya pesantren. Apa arti Yasin? Yayasan Islam Indragiri Hulu. Yasin. Hebat Yasin. Maka ibu-ibu pun membaca Yasin. Rumah baru baca Yasin. Mantap. Jin hantu setan keluar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ketawa jin di rumah. Tak mau dia keluar. Jin, kenapa kau tak keluar sudah dibacakan Yasin? Yang membaca itu pakai celana kami. Yang baca Yasin pakai celana. Mana mau jin itu keluar? Dilarang saling mengusir gitu. Jadi membaca Yasin dulu, rumah yang dibacakan.